ku sadari miliki kamu untuk sesaat setelah dirimu pergi. Dan cinta itu baru kulihat, aku sungguh bodoh, sungguh-sungguh bodoh, tak pernah ku rasa indah yang kau beri. Aku sungguh bodoh, ku telah jadi bodoh, semua telah berubah karenamu. Andai saja kau kembali.